بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله حفظني وحفظكم الله قال الشيخ العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى beliau masuk pada pembahasan berikutnya setelah menjelaskan tentang sifat al-istiwa lillahi azza wa jal wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin. Dan termasuk dari sekian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallim, berbicara, bikalamin qadimin, dengan pembicaraan yang telah berlalu, pembicaraan yang telah lewat, yang terdahulu. Fangzuru hafizakumullah, antum perhatikan ucapan Ibnu Qudamah rahimallahu taala yang banyak dikritik oleh para ulama dari awal kitab. Disebutkan beberapa kritikan terhadap Ibnu Qudamah rahimallahu taala dari para ulama tentang permasalahan tafwid, tafwidul makna atau tafwid al-lafz. Meskipun para ulama membantah bahwasanya beliau bukan termasuk mufawwidhah ahlu tafwid yang menyerahkan lafad atau tafsir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam pembahasan ini beliau mencantumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallim, tersifati dengan sifat kalam, berbicara. Tetapi yang jadi kritikannya karena beliau mengatakan Allah berbicara bi kalamin qadim, dengan ucapan yang telah berlalu, yang terdahulu. Maka ini perlu kejelian sebagaimana diterangkan oleh para ulama, demikian pula guru kita Syekh Yasin Habibullah taala, bahwasanya ucapan seperti ini adalah ucapan yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala yatakallam mata syaa wa kaifa syaa, kapan saja. Dari mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah berbicara. Sehingga Allah SWT berbicara bukan hanya bikalamin qadim, pembicaraan yang telah berlalu. Ketika Allah SWT berbicara kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan berarti selesainya wahyu, selesainya kenabian, selesainya kerasulan, Allah tidak berbicara lagi. Ya, maka ini tempat yang subhanallah perlu untuk kita teliti dalam permasalahan ini. Ya. Kita mengira hal itu benar-benar saja, tetapi ternyata ahlul ilmi menyatakan inilah yang banyak dikritik oleh para ulama dari ucapan Ibnu Rajab. Bisa dipahami, ikhwan? Ya. Karena kalau seseorang mensifati Allah SWT berbicara dengan pembicaraan yang telah berlalu saja, bagaimana dengan sekarang? Lantas kita menilai atau menyatakan Allah tidak berbicara sekarang, ya, sudah lewat kalam Allah. Tentunya tidak. Allah SWT yatakallam mata syaa wa kaifa syaa, kapan saja, di mana saja, ketika Allah SWT berkehendak. Sehingga tidak terbatas kalamnya, kalam yang telah berlalu saja. Oke, perlu antum kasih ciri tanda garis bawah atau garis atas bentuk terkritiknya beliau rahimallahu taala. Ya, karena yang namanya manusia, ikhwan, qad yusib wa yukhti, terkadang benar, terkadang salah. Bahkan apa yang telah kita lalui dalam kaidah yang kelima di usulul sittah tentang kaidah untuk kita mengenal ulama wal fuqaha, dikatakan oleh para ulama laisa min syartil alim ayakuna jahilan bil umur, bukan syarat seorang alim dia tidak mengetahui dalam beberapa perkara. Ya. Artinya tidaklah seorang dikatakan alim melainkan dia harus tahu seluruh permasalahan, tidak. Kalau terkadang seorang alim dia tidak tahu dalam permasalahan tertentu. Ya. Jadi bukan syarat seorang alim itu harus serba bisa, serba tahu, seperti itu, atau bahkan serba benar, tidak ada. Tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya kita ini selalu di atas kebenaran. Tanya. Oleh karena itu ad-din mabniun 'ala an-nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Ya, karena tidak lepas masing-masing di antara kita terjatuh ke dalam kedalaian, kesalahan, kekeliruan, salah ucap atau salah berbuat. Maka ini perlu untuk kita sama-sama mengingatkan. Tanya. Sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Saya faham ya, yang mengkritik bukan ana, tetapi ana menyampaikan kritikan-kritikan disebutkan oleh Syekh Yasin dan yang lain dari para ulama tentang permasalahan ini. Bahkan di sana Al-Imam Abil Aziz rahimallahu taala dalam Aqidah Tauhawiyah beliau lebih meluas dalam pembahasan kalam Allah. Allah SWT tersifati dengan sifat kalam, mutakallim, kapan saja, tidak terbatas, hanya dahulu saja Allah berbicara. Tanya. Ini fakrah yang kelirunya di sini. Kemudian fakrah yang setelahnya betul. Ya, fakrah yang sebelumnya, anallaha mutakallim sahih, tetapi bikalamin qadim khata. Kemudian yang setelahnya lagi sahih, yusmi'uhu man syaa'a min khalqihi. Allah SWT memperdengarkan kalamnya, ucapannya kepada setiap makhluknya yang Allah kehendaki. Ya. Kepada siapa saja di antara makhluknya yang Allah SWT kehendaki. Tayyib, dipilih. Siapa di sana yang berhak untuk berbicara dengan Allah SWT. Di antaranya para rasul. Ya. Para rasul. Disebutkan di surat Al-Baqarah, minhum man kalam Allah, di antara mereka ada para rasul, para nabi yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperdengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian mereka. Tanya. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu. Seperti contohnya di sini disebutkan oleh Ibnu Qudamah bagaimana Musa AS beliau mendengar ucapan Allah SWT, kalam Allah Azza wa Jal, berbicara, berinteraksi secara langsung, ya, berdua dengan Allah SWT. Seperti Nabi Musa datang, atau ketika Nabi Musa melihat cahaya di lembah Tur, maka Nabi Musa menghampiri, meninggalkan kaumnya dan mewakilkan urusannya kepada saudaranya Harun. Ya. Yang mana tentunya sepeninggal Musa untuk mencari cahaya tersebut terjadi keganjilan-keganjilan, kekeliruan-kekeliruan pada umatnya yang dipimpin oleh Harun ketika itu, sampai di antara mereka menyembah sapi betina atau menyembah sapi, patung sapi yang terbuat dari emas. Baik, yang dibuat oleh Samiri ketika itu. Maka tatkala Nabi Musa melihat api yang menyala di lembah tersebut, falamma ataha nudiya ya Musa, ketika beliau mendatangi api tersebut dipanggil, wahai Musa, dipanggil oleh Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu, ya, dan kau berada di lembah yang disucikan, maka lepas sandalmu. Tayyib, fakhla'na 'alaik. Itu sudah bentuk bagaimana ya, Nabi Musa dengan Allah SWT berinteraksi secara langsung. Atau dalam ayat yang lainnya, ketika Nabi Musa AS meminta agar Allah SWT menampakkan dirinya, ya, falamma ja'a li miqatina, ketika datang ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah SWT kepada Musa, memenuhi panggilan Allah SWT, maka Nabi Musa meminta kepada Allah SWT, Rabbi arini angzur ilaik, wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat engkau. Tapi kata Allah SWT, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ini semua bentuk bagaimana Allah SWT mengajak bicara secara langsung sebagian para nabinya atau para rasulnya atau sebagian dari makhluk Allah SWT. Dan tentunya Allah SWT mengajak bicara secara langsung kepada sebagian makhluknya dari kalangan para nabi, para rasul ataupun para malaikat. Hal itu min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara, langsung ya, bercakap-cakap tanpa ada pihak ketiga perantara atau tanpa ada penerjemah. Wasami'ahu Jibril alaihi salam, demikian pula dari kalangan para malaikat Jibril mendengar ucapan Allah SWT. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan siapa saja yang mendapat izin dari Allah SWT untuk mendengar kalamnya, baik itu dari kalangan para malaikat ataupun para rasulnya. Bisa difahami, ikhwan? Baik. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamun. Ketika para ruh dan para malaikat mereka berbaris di hadapan Allah SWT, la yatakallam, ketika kondisi itu tidak ada yang berbicara seorang pun, illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahman. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah, dan bahwasanya Allah SWT mengajak bicara kaum mukminin nanti di akhirah, ya, seluruh kaum mukminin yang mereka sebagai ahli jannah diajak bicara secara langsung oleh Allah SWT dalam hadis Adi ibn Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara secara langsung oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala turjuman, penterjemah. Tidak ada jir, langsung berbicara. Dan juga kata Rasul, wala hijabun yahjubuhu, tidak ada di antara dia dengan Allah SWT hijab, tirai, penghalang yang menghalanginya, langsung berhadapan. Ini ya, Allah SWT mengajak bicara pada kaum mukminin, bahkan menawarkan nikmat tambahan kepada kaum mukminin, yaitu dengan ditampakkannya wajah Allah SWT ya, ketika ditawarkan kepada ahli jannah. Wayukallimunahu, demikian pula kaum mukminin pun berbicara dengan Allah SWT. Allah berbicara dengan mereka, dan mereka pun kaum mukminin berbicara dengan Allah SWT, mengajak bicara. Waya'dhanu lahum fayazurunahu, demikian pula Allah SWT memberikan izin kepada mereka kaum mukminin di akhirat kelak, di jannah kelak, sehingga mereka setiap pekannya menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya yang akan datang dalam hadis yang akan dimuat nanti, bagaimana ahlul jannah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala firmankan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, mutakallim, berbicara, matasya wa kaifasya, kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kehendaknya. Wa kallama Allahu Musa takrima, dan Allah SWT mengajak bicara kepada Musa dengan pembicaraannya. Sebagian ahlul bid'ah ahlul ahwa membaca dengan wa kallamallaha Musa takrima, menyelisih kaidah bahasa Arab yang mereka pelajari. Ya, menyelisih kaidah bahasa Arab yang mereka pelajari. Karena di sini ada dua isim yang datang setelah fi'il. Yang satu isim yang i'rabnya jelas, lafdul jalalah. Dan yang satu yang i'rabnya mustatir, tersembunyi, Musa. Maka jikalau ada dua isim, yang satu i'rabnya jelas dan yang satu mustatir, yang satu zahir, yang satu mustatir, maka didahulukan yang zahir. Ya, diberikan hukumnya kepada yang zahir. Seperti di sini, wa kallama, berbicara. Siapa yang berbicara? Apa Allah SWT apa Musa? Di sini ada dua kemungkinan, karena isim datang dua setelahnya, setelah fi'il. Tetapi tatkala di sana ada yang zahir, yaitu lafdzul jalalah, maka itu yang lebih didahulukan secara bahasa pun. Apalagi kalau ditinjau secara akidah, secara tauhid, bahwasanya Allah SWT berbicara. Tanya. Tetapi tadi ahlul bid'ah yang mereka tertipu dengan ilmu yang mereka miliki sendiri, ya, sehingga benar apa yang Allah SWT firmankan, wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu ala ilmin. Dalam ayat ini kata Allah SWT, tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, apa kesudahannya, akhir natijah dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, adallahu Allahu ala ilmin, Allah SWT sesatkan dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi ilmu yang mereka miliki bukan membawa kepada petunjuk, bukan meneranginya, tapi justru membuat mereka gelap, ya, menjatuhkan ke dalam kesesatan. Wa khatama ala samihi wa qalbihi, sehingga ditutup, dikunci, ya, pendengaran dan hatinya. Itu akhir kesudahan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga ilmu bukan penerang, tetapi justru memberikan kegelapan dan menjatuhkan ke dalam kesesatan demi kesesatannya. Demikian pula dengan pembacaan mereka, wa kallamallaha Musa. Ya, sudah jelas maksudnya isim yang pertama fa'il, lafzul jalalah, dan yang kedua maf'ul. Tapi karena mereka mengikuti hawa nafsunya, ingin menafikan, menolak Allah SWT tidak berbicara, dirubah i'rabnya. Dan ini sekali lagi menyelisih kaidah bahasa Arab yang mereka pelajari sendiri. Tanya. Wa qala subhanahu, demikian pula Allah SWT firmankan dalam ayat yang lainnya yang menunjukkan Allah SWT berbicara dengan makhluknya, di antaranya para rasulnya atau para nabinya, demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang Allah kehendaki. Ya Musa, inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilih engkau terhadap manusia dengan risalahku dan kalamku, ucapanku. Tanya. Menunjukkan maksudnya Allah SWT yatakallam matasya wa kaifasya. Wa qala subhanahu, demikian pula dalam ayat yang lainnya, minhum kalam Allah, minhum man kalam Allah, sebagian di antara mereka itu para rasul, ada yang diajak bicara oleh Allah SWT, ada yang diajak bicara meskipun tidak semua, ya, untuk menunjukkan bahwasanya Allah SWT yatakallam. Seperti Nabi Ibrahim, ya, berbicara pula dengan Allah SWT ketika meminta untuk ditampakkan, ya, bagaimana untuk menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup kembali. Baik. Maka Allah SWT memerintahkan fakhud arba'ata tayrin, ya, untuk mengambil empat burung dengan cincang, kemudian diletakkan di tempat yang berbeda, ya, dan diperintahkan untuk memanggilnya. Tsumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. ya, kemudian panggil burung-burung yang telah dicincang tersebut dan diletakkan di tempat yang berbeda, ya, maka tatkala dipanggil mereka menjadi berterbangan kembali. Taib. Dan para nabi yang lainnya. Wa qala subhanahu wa man kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Dan tidaklah nyata dari kalangan manusia ketika Allah SWT mengajak bicara kepadanya melainkan hal itu sebagai wahyu yang Allah SWT sampaikan mewarai hijab, ya. Jadi ketika Allah SWT mengajak bicara, hal itu dilakukan oleh Allah SWT sebagai wahyu. Atau yang kedua, mewarai hijab, Allah sampaikan dari belakang hijab, ya, tirai. Taib. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Allah SWT fil mi'raj, ketika mi'raj, dan ditanya oleh para sahabatnya, ara'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka dijawab oleh Rasul, nurun anna arah, cahaya, bagaimana saya melihatnya? Yang beliau lihat cahaya, tetapi berbicara dengan Allah SWT, tetapi beliau tidak bisa melihat Allah SWT secara langsung, hanya berbicara ketika itu. Atau yang ketiga, yursila rasula, Allah SWT mengutus rasulnya. Ini tiga tahapan dalam Allah SWT menurunkan wahyu, ya. Allah SWT menurunkan wahyu dengan tiga tahapan. Yang pertama, bikalamihi, dengan mengajak bicara kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, yaitu miwarai hijab, Allah menyampaikan wahyu dari belakang hijab, tabir. Dan yang ketiga, Allah menyampaikan wahyu aw yursila rasula, dengan mengutus rasul. Wa qala subhanahu, demikian pula Allah SWT firmankan dalam ayat yang lainnya penguat bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat kalam. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Maka tatkala Nabi Musa datang menghampiri cahaya tersebut, api yang beliau lihat di lembah Tur, maka dipanggil, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sendalmu karena engkau berada di lembah yang disucikan. Wa qala subhanahu, demikian pula pada ayat yang lainnya Allah nyatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ayat yang setelahnya, lanjutannya, sesungguhnya aku adalah Allah, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, maka beribadahlah engkau hanya kepadaku. Tanya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara langsung dengan sebagian rasulnya atau sebagian makhluknya, diantaranya dalam hadis ini dengan Nabi Musa alaihi salam. Kalau sekarang ada orang yang berbicara kepada kita, kita lagi bersendirian umpamanya, tiba-tiba ada cahaya atau ada asap putih, ya, ini an Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, bagaimana? Tanya. Benar apa dusta? Ya. Kita lagi duduk sendiri, pokoknya, ya. Tiba-tiba ada asap putih, tanya, di depannya, dengan mengatakan ini an Allah, ya. Seperti yang sempat terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kisahnya ma'ruf dinisbatkan oleh para ulama kepada beliau, ya. Ada cahaya yang datang dengan mengaku cahaya tersebut, aku adalah Rabbmu. Maka dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya Allah SWT tidak menampakkan dirinya di dunia. Dusta. Taib. Apa yang diakukan oleh syaitan dengan mengaku Rabb. Maka antum bisa mengikuti ya, kisah ini. Kalau ada cahaya atau asap yang mengaku itu Rabbmu atau Rabb kita, lempar saja dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala la yatajalla fid dunya, tidak akan terlihat di dunia, tidak akan nampak di dunia. Dan ini akidah Ahli Sunnah. Allah Subhanahu wa taala yura fil akhirah, dilihat di akhirat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara rabbahu faqad kadzab. Ya. Barang siapa yang dia berkata Rasulullah SAW melihat Rabbnya, sungguh dia telah dusta. Karena Rasulullah tidak melihat Allah SWT di dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ghairu jaizin ayyakula hadha ahadun ghairullah. Sehingga tidak mungkin, tidak boleh bahkan, tidak boleh untuk mengatakan seperti ini, anallah, saya Allah, seseorang pun selain Allah SWT. Ya tadi, jika ada cahaya atau asap atau yang lainnya, dia mengatakan anallah, ya tidak boleh. Sehingga tentunya min babil aula, tidak boleh pula seorang anak diberi nama Allah. Ya. Tapi hendak ayah, hendaknya diberikan ta'bid, penghambaan Abdullah kepadanya. Tidak boleh. Nanti ketika ditanya, siapa di luar? Saya Allah. Ya. Namanya, makanya tidak boleh ya, harus dita'bid adanya penghambaan Abdullah ya, kepada anak tersebut. Tanya Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah dalam hadith yang akan kita baca pada pertemuan berikutnya, hadith-hadith yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersifati dengan sifat kalam, yatakallam matasya' wa kaifasya'. Allah berbicara kapan saja dan di mana saja sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.